Shalom. Ya, tema yang ada diberdayakan untuk melayani dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-13. Sejak kenaikan Tuhan sampai Roh Kudus dicurahkan dari 50 hari. Dan paling tidak, ada 40 hari mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan disuruh menunggu di Yerusalem setelah naik ke surga. Dan ini satu momen yang banyak disalah mengerti, yang banyak disalah tafsirkan. Dan menjadi dasar untuk sebagian gereja Pantekosta karismatik dan Injili. Meyakini bahwa hanya gereja mereka yang selamat karena penuh Roh Kudus berbahasa roh. Dan gereja di luar itu, apalagi Protestan, gak ada yang selamat karena gak ada yang berbahasa roh. Gitu ya. Ya itu lagu klasik yang sekarang udah mulai berubah. Bulan lalu di Duri, BPW, Ketua Amang Simaremare, di hadapan kelas seminar, dia berkata, jangan pikir cuma di GBI saja ada Roh Kudus, di HKBP juga ada. Jadi setelah dia duduk saya senggol, jarang saya dengar kayak gitu. Kenapa? Karena seringkali yang berpikir, wah cuma gereja kita yang selamat karena ada bahasa roh, yang lain enggak. Mari kita bedah bersama-sama bagian ini. Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai yang ke-13. Saya baca ayat yang pertama, Ibu Bapak, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, Allah, kita seperti Yesema Israel mengatakan Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa. Dalam kesan Allah ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa merencanakan keselamatan, Anak Yesus Kristus melakukan penebusan, dan hanya Roh Kuduslah yang bisa mengaplikasikan keselamatan itu pada orang percaya. Jika Roh Kudus sudah dicurahkan, dan jika Bapa hanya mendesain keselamatan melalui kematian Yesus di Golgota, maka tidak ada yang percaya. Tidak akan nyambung. Harus Roh Kudus dicurahkan, sehingga terbuka mata hati pikiran orang, dan Roh Kudus menghidupkan orang, sehingga nyambung. Bahwa apa yang Yesus buat, itu berlaku bagi saya. Sehingga tanpa Roh Kudus, sulit. Sehingga dikatakan, Bapa, mempersiapkan keselamatan dari kekekalan secara eternal. Yesus mempersiapkan keselamatan dan kematian kebangkitannya secara eksternal. Dan hanya Roh Kudus yang membuat karya keselamatan itu internal dalam hidup orang percaya. Sehingga setiap orang Kristen wajib dihidupi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup dengan Roh Kudus, ya, tanpa itu enggak. Sehingga inilah momen yang Tuhan bilang, jangan berangkat kemana-mana, stay, dwell di Yerusalem, tinggal sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebelum itu gereja enggak pernah berubah. Gereja tidak pernah akan nyambung tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat relasi kita dengan Yesus begitu dekat. Hanya Roh Kudus membangunkan kerohanian kita. Dan dia lakukan itu seleranya dia. Seperti Yesus bilang ke Nikodemus, dia pergi kemana dia pergi seperti angin. Dan kemana dia suka, itu maunya dia. Enggak bisa diatur dengan dua puasa 10 hari. Enggak bisa diatur dengan teologi. Enggak bisa diatur dengan denominasi. Karena itu, salah satu teman saya, Dr. Robi Chandra, dipanggil sinode, mengklarifikasi dalam bina kader para pendeta GKI, ada satu sesi tentang inner healing. Ternyata pada saat mereka minta ampun banyak yang berbahasa roh. Dan akhirnya hebohlah GKI gitu ya. Kok bisa berbahasa roh padahal enggak ada yang tumpang tangan, enggak ada yang apa, semua pendeta GKI gitu loh. Ya, teman saya bilang Pak Robi, mau gimana saya larang? Saya bilang. Mereka nangis tiba-tiba berbahasa roh masing-masing ya. Saya cuma membiarkan apa yang sudah terjadi. Bisa bekerja? Wah, kepenuhan 10 hari, mulai Yesus naik sampai hari Pentakosta, tiap hari doa puasa. Untuk kalangan gereja Pentakosta, Injili, GBI, kayaknya itulah momen-momen orang bisa berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Wah, bisa berbahasa roh, bisa, geblek, tetap. Rusak, tetap, berubah, enggak. Jadi yang mana yang benar kita bilang? Kemarin saya khotbah di semalam di Bogor di MDC, Masa Depan Cerah, JKPB. Kalau kita bisa berbahasa roh, tapi kalian masih malas baca Alkitab, maaflah itu bukan di Roh Kudus. Akan sulit. Nah mari kita lihat apa yang baru kita baca. Bahwa rasul-rasul ini berbicara paling sedikit dalam 15 bahasa yang dimengerti orang saat itu. Dan mereka mengerti karena mereka berbicara memuliakan pekerjaan Allah yang besar, yang dahsyat. Bukan seperti sekarang, glosalaria, enggak bisa dimengerti, karena memang hanya berbicara dengan Allah untuk menguatkan diri sendiri. Paulus mengatakan ada aturannya, bisa dipakai di jemaat 3 atau 4 orang, tapi harus satu persatu dan harus ada yang menafsirkan. Kalau enggak, bagus berdiam diri. Tapi juga jangan melarang orang yang berbahasa roh. Itu juga ada aturan. Pada sisi yang lain, ada kelompok yang mengatakan udah enggak ada lagi bahasa roh setelah Alkitab lengkap. Gitu ya. Nah dua itu menjadi perdebatan. Tapi kalau ditanya, sejak kapan bahasa roh enggak ada? Enggak jelas. Selagi gereja enggak sempurna, karunia dibutuhkan. Tapi ada 4 macam bahasa roh. Dari Tuhan, dari setan, sugesti, dan ikut-ikutan. Gitu. Ya karena kan cuma itu aja kalimatnya, jadi seragam semua. Kalau yang dipelajari, itu jelas bukan dari Tuhan. Mereka tidak belajar bahasa-bahasa ini. Tiba-tiba saja mereka orang Galilea bisa berbicara berbagai macam bahasa asing saat itu. Dan itu membuat orang bertobat 3.000 orang. Itu dampak yang pertama. Kalau cuma mengerti firman Tuhan, enggak akan nyambung. Kalau cuma based on mind, tanpa Roh Kudus, enggak akan bisa. Kan hal rohani, Paulus bilang hanya bisa dimengerti oleh orang yang rohani. Untuk orang yang bisa rohani, cuma satu, Roh Kudus harus menghidupkan dirinya. Jadi keselamatan Kristus sia-sia, iya, tanpa Roh Kudus. Kita lihat klip yang pertama, enggak nyambung bagi gereja. Sehingga jangan heran, banyak orang aktif di pelayanan, banyak pendeta, tidak ada pola pikir yang alkitabiah dalam keputusan hidupnya. Banyak remaja mengaku aktif di pelayanan, karya hidupnya, cara hidupnya sangat-sangat memalukan. Kita lihat. Ya, biasanya kalau cowok jomblo ngelihat cewek kayak gini pasti seneng. Apalagi kalau ada yang ke gereja kayak gitu nekat bener, tapi banyak juga. Dari belakang. Dari depan gak nyambung. Kira-kira kayak gitu kehidupan kita. Kalau pegang ayat hanya based on teologi gitu kan. Berangkat dari doktrin, teologi. Hebat kalkulasinya, hebat. Sistematikanya ketat, ketat. Nyambung? Enggak. Jangankan Stephen Hawking, uang banyak pendeta aja gak percaya Allah itu pencipta. Karena di kelas-kelas pendeta bisa berkata, Pak Sony, Alkitab itu cuma tulisan manusia biasa, gak bisa jadi standar kebenaran. Itu di GPM yang ngomong sekum sinode pula. Jadi saya bilang, kesian sekali kita pendeta mengabarkan gitu kan kebenaran yang tidak pernah kita yakini sebagai kebenaran dengan gaji yang pas-pasan. Seumur hidup lagi. Akan berat. Di HKBP juga sama. Gitu. Dia bilang, "Iya, itu kan cuma tulisan manusia biasa," gitu loh. Enggak bisa. Oh, cuma orang Yahudi kuno. Nah, satu pendeta malah ngomong, "Saya percaya Yesus anak Allah, tapi enggak bisa terima kalau dia itu Allah." Enggak nyambung. Saya bilang, "Kalau bapaknya Allah, anaknya kan Allah. Kalau bapaknya manusia, anaknya bukan monyet kan? Manusia juga," gitu loh. Kenapa jadi ribet? Tetap enggak nyambung. Bahkan ada yang mengatakan, kita percaya keselamatan kita cuma di dalam Yesus sebagai orang Kristen. Tapi bukan berarti agama lain juga enggak selamat. Ini keselamatan inklusif. Enggak nyambung. Kalimat Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, enggak bisa dipercaya. Enggak mungkin Yesus ngomong begitu. Dia orang baik kok. Gitu. Jadi semua agama selamat? Iya. Dan itu keluar dari tokoh-tokoh Kristen? Iya. Pendeta? Iya. Yesus naik ke sorga? Enggak. Itu cuma simbol dimuliakan Allah. Karena penderitaannya di Golgota dan Getsemani. Kenapa enggak sampai naik ke sorga? Karena enggak pernah bangkit. Pada waktu Paskah yang lalu, saya melayani di POK, satu pendeta senior dari STT Jakarta, dia bilang, gimana Yohanes Rahmat enggak pola pikirnya kayak gitu? Pertama kami masuk STT Jakarta, dosen angkat Alkitab. Ini firman Allah bukan? Kami jawab, firman Allah, dia banting. Bukan! Katanya. Itu kalimat pertama yang kami dengar di sekolah teologi. Dan sejak itu semua otodidak masing-masing kalau mau taat atau tidak. Jadi jangan heran. Kenapa? Karena memang enggak make sense dengan otak manusia. Bagaimana anak perempuan bisa melahirkan anak dara, anak perawan, belum merit, tanpa hubungan seks? Bagaimana mujizat terjadi? Enggak ada mujizat terjadi. Itu kalimat litbang PGI waktu makan pagi di Wisma PGI, Dr. Erna Sitompul. Soalnya enggak ada mujizat, itu sihir katanya. Sulit untuk memahami mujizat itu enggak ada. Dan mari kita lihat dari segi Alkitab, bahwa itu enggak nyambung, sangat tidak nyambung bahwa Yesus bangkit. Jangankan sekarang, dulu aja enggak dipercaya. Lukas 24, dari sini kita belajar, apa dasar kita bahwa kita mengerti firman Tuhan yang cuma dengar seminggu sekali dan sulit untuk memahaminya di rumah. Lukas 24, mulai ayatnya. Yang kelima, Lukas 24 ayat yang kelima kita baca ayat per ayat sebagai contoh kasus bahwa tanpa Roh Kudus bahkan mereka yang lihat sendiri gak akan percaya Yesus, apalagi kita sekarang. Jangankan pendeta, teolog ataupun yang muslim atau Stephen Hawking, saintis, psikolog, rumit. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, silakan baca. Pada waktu seorang teolog menuliskan ayat-ayat ini, menjelaskan dalam bukunya, dia mengatakan begini, murid-murid terlalu ceroboh, waktu orang itu mengatakan ia tidak ada di sini, mereka langsung pergi. Padahal dia ngomong, ya ada di sana. Jadi mayatnya itu di situ, bukan di sini. Bayangkan itu penjelasannya begitu. Tapi di sini malaikat menjelaskan dan mereka mulai memahami. Perhatikan ayat yang ketujuh, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Baru ingat nih perempuan-perempuan ini. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Wah, Yesus bangkit. Silakan baca yang ke-11. 3-4. Perhatikan loh, Yesus bicara kepada murid-murid lebih daripada 5 kali bahwa dia akan bangkit. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu perempuan-perempuan ini yang bukan orang ember, gitu, bukan tukang gosip, kredibilitasnya diketahui, murid-murid juga tahu, nyambung? Enggak. Bullshit, omong kosong. Padahal berapa hari Yesus sudah ngomong 3 hari lalu, aku akan mati dan bangkit. Enggak nyambung kan? Bukan sekali, berkali-kali, sampai di perjamuan terakhir. Tetap enggak nyambung. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Percaya? Enggak. Padahal dia yang berkhianat, dia yang tahu pasti. Itu sekali-kali enggak akan terjadi sampai dia bilang, nyangkau iblis daripada aku. Enak benar dia dengarnya kesannya. Toh enggak nyambung. Sangat emosional tapi juga enggak nyambung. Ayat 13 perhatikan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid, di hari kebangkitan nih, Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil, sekitar 11 kilo, jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kata Yesus kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Silakan ayat 20. Enggak nyambung apa yang Yesus bilang, seakan-akan itu kecelakaan. Dan lebih parah lagi ayat 21. Silakan baca 3-4. Lihat, padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi dia punya presupposisi sendiri gitu. Punya asumsi sendiri, pemikiran sendiri. Khotbah mah khotbah, tapi kita punya pengertian, pemahaman, konsep enggak pernah berubah puluhan tahun di gereja. Puluhan tahun pelayanan. Decision kita, choice kita, solving problem kita sama seperti orang dunia. Enggak ada tanda bahwa kita Kristen. Keputusan kita enggak alkitabiah. Kenapa? Padahal kami mengira bukan apa yang Yesus kira, bukan apa yang Yesus pikir, yang kami rasa. Dan itu selalu menjadi problem sepanjang sejarah gereja. Antara apa yang Allah kehendaki dan yang kita kehendaki, yang gereja kehendaki. Jor-joran orang bangun gereja dengan gedung ratusan miliar. Padahal yang duduk di dalamnya makan pun kadang enggak bisa. Sekolah pun anak enggak bisa. Dan kadang merasa bahwa hamba Tuhan harus mewah. Hingga saat Benny Hinn ditanya oleh wartawan, apakah Anda harus punya pesawat pribadi? Ya, harus. Karena saya butuh. How can? Dari uang jemaat yang miskin. Katanya. Sampai bodyguardnya marah. Benny bilang, enggak usah marah. Saya pengen jelaskan, karena ini banyak ditanyakan. Dari recehan, 1.000 rupiah, jualan kerupuk, pempek. Dari satu tempat ke tempat lain. Kadang nyanyi lagu rohani, apalagi kalau di Medan. Gitu. Di selat panjang nyanyi, apa berapa lagu, lagu kur gitu. Untuk pelayanan katanya. Lantas minggu memberi persembahan. Dan orang gak merasa berdosa, gak merasa bersalah menggunakan uang. Hanya untuk beli sepeda 200 juta, 150 juta dari uang jemaat. Wah, gereja kami punya target, ini waktu di Dumai. 1 tahun 5 pos PI. Di daerah muslim 5 pos PI. Dari mana kalau bukan dari gereja lain yang disedot. Dan itu berganggap penginjilan. How can? Sehingga pendeta punya program cuma satu, bagaimana mengumpulkan jemaat yang kaya dan banyak. Supaya apa? Running program jalan. Bukan jiwa-jiwa yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga tidak heran, goal itu meleset. Seandainya pun gereja enggak ada di Indonesia akan tetap seperti ini. dampaknya, karyanya enggak nyata. Nah, lihat murid-murid enggak nyambung. Udah dijelasin juga enggak nyambung. Karena punya pemikiran sendiri untuk hidup ini kita bagaimana melaluinya. Bukan pemikiran Alkitabiah, tetap duniawi. Sehingga Paulus juga mengkritik, kamu harusnya dari segi usia, dari segi waktu sudah bisa makanan keras. Tapi enggak mampu, cuma susu terus. Harusnya melangkah lebih jauh. Kenapa? Problemnya itu tadi. Roh Kudus enggak ada tempat. Nah, kita lihat ayat 22. Udah dijelasin nih, dia ngomong lagi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Percaya? Enggak. Teman sendiri yang ngomong, ngelihat sendiri, mereka juga dengar kalimat Yesus, tetap enggak nyambung. Jadi mau teologi apa yang kita pegang supaya kita selamat, enggak ada yang menyelamatkan. Reform, Armenian, Wesleyan, Lutheran, Karismatik, Pantekosta, enggak ada yang menyelamatkan. Enggak ada yang mampu. Penjelasan begitu hebat, Yesus sendiri yang mengajar dosennya. Murid-murid, rasul-rasul, bukan orang baru. Waktu dijelaskan, tetap enggak nyambung. Padahal udah ada saksinya, kami lihat Yesus hidup. Malaikat bilang, dan yang ngomong bukan seorang, paling enggak lebih daripada 6 orang. Tetap juga enggak nyambung. Lantas kita berpikir, dengar KKR sekali, dengar seminar sekali, bisa berubah dan mencintai Tuhan. Enggak semudah itu. Kita setuju seperti Kleopas ini. Bukankah kita berkobar-kobar hati kita waktu dengar dia ngomong? Benar, kita semangat. Iya, kita setuju. Iya, intelektual kita nyambung. Benar, intelektual kita nyambung. Bertobat? Tidak. Berubah? Tidak. Dan itu yang terjadi. Banyak seminar dibuat, banyak KKR dibuat, tak ada perubahan. Tiap minggu kita pelayanan, kita makin keras, makin degil, dan makin munafik. Akhirnya ayat 24, lebih parah lagi. Dan beberapa teman kami, maksudnya Petrus dan Yohanes yang lari ke kubur itu, pergi, dikatakan, ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 23, ayat 25 ya. Ya, 25 kita baca sama-sama. 3, 4. Lalu? Apakah hari ini Tuhan bisa berkata, oh, hambaku yang setia, masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Atau tetap, goblok. Gitu loh. Gile bener lu, puluhan tahun di gereja, puluhan tahun jadi pendeta, pelayanan, masih gak nyambung kalimat itu. Gitu loh. Masih gak nyambung ayat itu. Dan Yesus menjelaskan lagi, bayangkan itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kisah-kisah kitab Musa, segala kitab nabi-nabi. Nyambung? Enggak. Gitu loh. Cuma senang? Senang. Enjoy? Enjoy. Exciting? Exciting. Saat Yesus masuk ke rumahnya dan memberkati makanan, baru mereka lihat itu Yesus. Hilang. Pagi, malam itu juga mereka berangkat dan gak nunggu pagi. Perhatikan, mereka lanjut ayat 35, ayat 34. Setelah sampai di Yerusalem, ke-11 murid itu masih kumpul bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain itu. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Percaya? Enggak. Aneh bukan? Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, silakan baca. 34. Lihat. Jangan pikir bahwa ke gereja cukup. Jangan pikir pelayanan menjadi standar bahwa kita diselamatkan. Dan bahwa teologi yang ketat yang kita ikuti dalam studi teologi yang resmi, maupun cuma ikut seminar demi seminar, memampukan kita memahami Allah seutuh-utuhnya. Sampai kita bisa mengklaim Allah, menghina Allah, mendiskreditkan Allah, dan mendesak Allah melakukan yang kita kehendaki. Kadang aneh bukan? Bahwa pendeta lebih berkuasa daripada Yesus. Yesus harus nurut, taat sama mereka. ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Dijelaskan sampai sedemikian. Masih nyambung? Enggak. Yesus tunjukin, ini tanganku, ini lambungku. Nyambung? Enggak. Perhatikan. Ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya setelah ditunjukkan lubang-lubang yang ada di badannya, karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Bayangkan di role play sedemikian rupa untuk satu kasus yang dirinya sendiri menjelaskan. Lantas kita menganggap bahwa hanya 5 menit saat teduh mengerti seluruhnya firman Tuhan. Dengar khotbah ke gereja sekali-kali. Lantas kita tahu kehendak Tuhan. Disinilah kelemahan kita. Bahwa kita menganggap begitu gampang Allah itu. Tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak akan nyambung. Bahkan mereka jalan dengan Yesus, hidup dengan Yesus, 3,5 tahun siang malam dengan Yesus. Tetap enggak bisa mengerti. Hanya setelah Roh Kudus dicurahkan, baru mereka memahami. Lihat ayat yang ke-45, yang perlu kita doakan dalam setiap keputusan kita, pelayanan kita. Karena Yesus menjelaskan lagi bagaimana dia harus mati dan disalibkan. Dengan semua apa yang tertulis. Saya baca 44 ayat 45 Bapak Ibu baca. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Jadi bagaimana orang bisa pakai ayat lantas menodong orang lain untuk bertobat? Nah. Makanya istri capek pakai ayat untuk suami. Suami gak bertobat. Gitu kan? Suami juga bingung. Nih ayat nih untuk istri. Perhatikan taat sama suami. Tetap gak nunduk. Gitu, nanduk iya. Gak bisa ikut wanita bijak, pria sejati, seminar Hagai. Apapun kita ikutin gak mengubah. Tanpa Roh Kudus. Tak ada kegiatan gereja yang mempunyai dampak dalam kekekalan. Itu sebabnya momen karya Roh Kudus kisah 2 itu menjadi satu yang luar biasa. Menggebrak dunia. Sehingga mereka yang berkata salibkan dia, akhirnya menyerahkan diri mereka apa yang harus kami perbuat. Sehingga gereja sekarang, makanya jangan cuma teologi, kering kalau cuma teologi. Mujizat itu nyata, mujizat membuka mata orang, tidak. Mujizat juga banyak di orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, dan kebatinan. Bukan hanya mutlak gereja punya. Mari kita lihat dengan mujizat berubah, tidak kalau tanpa Roh Kudus. Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 dan 24. Ini scanning saja. Paling enggak Bapak Ibu tahu di Alkitab bahwa berangkat dari teologi tidak menyelamatkan. Berangkat dari mujizat juga tidak menyelamatkan. Orang selamat karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya melahirkan baru dan membuat taat. Sayangnya diplesetin terus Roh Kudus supaya lebih kaya, sembuh, sukses, dan yang aneh-aneh. Termasuk pemetaan roh kanan-kiri. Bukan itu. Sumatera hancur, Jawa hancur, udah mau lewat Juni, enggak hancur-hancur. Mei udah lewat. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24 silakan baca. Yesus enggak percaya. Mereka percaya, wah betul dia hebat. Tapi Yesus enggak percaya bahwa mereka mengerti apa yang mereka percaya. Pasal 4, perempuan Samaria dan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Buka pasal yang 5, 38 tahun tergeletak. Dan akhirnya Yesus berkata, engkau mau sembuh? Enggak ada yang bawa kami. Bangun, jalan. Yang lain enggak disembuhin loh. Cuma satu itu. Iya kan? Buat heboh. Semua kaget, banyak orang lain lagi disembuhkan. Pasal 6, 5 roti 2 ikan. 3 hari 3 malam mereka gak makan. Ngikut Yesus. Dan apa yang kita lihat di pasal 6 sangat luar biasa. Begitu lihat mujizat mereka exciting dengan Yesus. Ayat 14. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tuhan bukan. Cuma nabi yang bisa diperes. Dan mereka mau peras Yesus sebagai raja. Ayat 16. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dan dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Resikonya nyawa mereka hancur karena bentur dengan tentara Romawi. Mereka rela menyerahkan nyawa demi Yesus menjadi raja mereka. Supaya apa? Mujizat nyata tiap hari. Yesus menyingkir, jalan di atas air, sampai di seberang, mereka kejar sampai ke seberang. Dan ayat 25, perdebatan, diskusi panjang terjadi tentang roti hidup yang gak nyambung. Apa kata orang banyak tentang Yesus? Rabi, gimana sampai ke sini? Katanya. Bila mana engkau tiba di sini? Yesus gak bilang, aku jalan di atas air. Enggak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan mereka mulai haus dan berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 silakan baca, 3-4. Sederhana kan Yesus bilang, engkau sudah lihat mujizat, engkau telah makan, engkau cari aku, tapi bekerjalah untuk pelayanan, bekerjalah untuk hal yang kekal. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus berkata, percaya kepada saya. Who are you? Siapa lu? Ayat 30, enggak nyambung sama sekali. Ayat 30 kita baca, 3-4. Lihat, nangkap maksud saya. Dari pasal 2, 3, 4, 5, 6 mujizat terus terjadi. Waktu dibilang percaya, never, ever, nay. Nah, I need your miracle. I need your power. I need your blessing, but not your life. Manusia hanya memilih yang untung. Tanpa Roh Kudus gak ada yang nyambung, kan? Sehingga bagaimana bisa melayani? Nah, kita melayani karena ingin dihargai. Karena gelar pertua, sintua, majelis, diaken, pendeta, penginjil, seakan-akan ada elit rohani. Tetapi dalam kosong, dalam kering tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat pelayanan itu punya basic yang kuat, karena rasa syukur kepada Tuhan, rasa hutang nyawa kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Sehingga pelayanan ini dihargai gereja apa tidak? Diterima orang apa tidak? Menyenangkan telinga atau tidak? Harus diberitakan. Nah, banyak orang lebih senang khotbah untuk menyenangkan telinga jemaat dan apa yang disenangi jemaat, bukan apa yang dibutuhkan jemaat dan apa yang penting bagi jemaat. Sehingga puluhan tahun ke gereja miss pada akhirnya. Tapi perhatikanlah, pada waktu kehidupan itu diarahkan dengan Tuhan, akan sulit. Ayat 65 kita baca, Yohanes 6 ini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bagaimana caranya? Roh Kudus membangkitkan rohaninya. Mencelikan matanya, baru lihat, wow, dahsyatnya Tuhan Yesus bagi saya. Baru berubah. Di luar itu enggak. Enggak ada yang indah. Ayat 66 silakan baca, 3-4. Itu betul 666. Gitu. Benar-benar triple six gitu. Bayangkan, jadi waktu Yesus bicara pribadi, enggak ada yang nyambung, enggak ada yang mau. Jadi boro-boro melayani. Saya melayani karena ada pride di situ. Ada penerimaan di situ, ada uang di situ. Sehingga orang bisa nyanyi, apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang. Uang bukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat klip yang kedua. Kadang arah hidup kita, keputusan kita harus searah dengan Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang mampu. Ini orang tanya jalan, ada suaranya? Ya, jam 10 lewat 10. Are you sure? Pasti dia pegang sapinya. Ya, yeah, just like I said. Oke. Okay. Balik lagi tanya. Hari yang indah ya. Coba bilang, sekarang jam berapa? Lagi? Oke, dia pegang lagi punya sapinya. 7:15. Wow. Gimana bisa? Gimana kamu bisa ngerti itu? Hanya dengan menyenggol punyanya sapi. Gak ada jamnya di sana. Nangkap maksudnya? Setiap jawaban kita harus searah melihat apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu adalah firman Tuhan. Baru di situ power itu ada pelayanan. Karena rasa syukur kepada Tuhan. Walaupun orang gak bergerak di komsel kita, di family group kita atau apapun, kita akan jalan untuk bersaksi. Kita akan jalan melayani, kita akan tetap datang doa walaupun majelis gak semua datang. Pengurus gak semua datang. Kenapa? Karena kita tahu itu untuk pelayanan. Kita akan tetap memahami orang dan mengerti orang supaya mereka kenal Tuhan, bukan supaya baik sama kita. Karena hati itu ada. Dan disitulah fungsi Roh Kudus. Gak kelihatan memang. Tapi membuat hati ini berbunga dan bangga dengan Tuhan. Untuk mengakhiri ayat-ayat ini, mari kita lihat. 1 Yohanes 2, 3 ayat 23. Ciri yang pertama, Roh Kudus bisa bekerja dengan indah dalam ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Saya baca 24, Bapak Ibu yang baca. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan Bapa, akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi hanya waktu ketaatan itulah Roh Kudus bekerja dengan indah. Tanpa ketaatan enggak ada Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Di sini kenapa kita dikatakan diberdayakan untuk melayani? Karena ada ketaatan, rasa syukur kepada kedaulatan Allah yang dengan ajaib merencanakan keselamatan, mengerjakan karya keselamatan di Golgota dan mengaplikasikannya, menerapkannya, menganugerahkannya bagi kita melalui Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2. Silakan baca. 3, 4. Nangkap maksudnya? Kita dipanggil, kita dipilih, dipenuhi Roh Kudus, dikuduskan untuk taat pada Yesus. Baru di situ kita tahu, ketaatan itulah yang membuat kita melayani, walaupun hanya SMS ke teman. Kemarin aku gak lihat kamu di gereja, kemana? Walaupun kita bukan majelis, cuma jemaat biasa di Antioquia. Kita membaca Alkitab tiap hari, bukan untuk kita PA, pengejapan atau apapun. Tetapi karena kita tahu, dengan ini aku dikuatkan, diteguhkan. Kita bisa menolong orang, bukan supaya kelihatan baik, tapi kita mau memberikan yang terbaik bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan lihatlah Roh Kudus melampaui segala hal untuk kita mampu melayani Tuhan, melampaui keterbatasan kita. Klip yang terakhir, setelah itu silakan memikirkan, ada enggak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita beri tempat leluasa dalam ketaatan. Ya. Nik Pujicik. Coba lihat, kalau kita dalam posisi dia, bisa menikmati hidup seperti itu? Bisa menjadi berkat dimanapun. Untuk anak remaja, pengusaha, hamba Tuhan. Membawa tawa, canda. Bisa enjoy. Saya gak bisa nikah, gak bisa bekerja, gak punya hidup. Karena tak ada tangan, tak ada kaki. Bohong kalau kita gak berharga. Tidak berguna. Orang memiliki Roh Kudus, dia bisa menikmati hidup dalam keterbatasan apapun. Perhatikan, kenapa bisa senyum terus? Ini ceritanya panjang. Banyak orang marah karena kehidupannya, situasinya dalam hidup rumah tangganya. Takut. Bahwa kita indah dengan apa adanya kita. No arms, no legs, no worries. Roh Kudus itu memampukan. Kita punya lebih dari kemampuan daripada Nick. Kita punya Roh Kudus, mari kita berkarya. Apa yang kita lihat belum dikerjakan di Antioquia, mari kita kerjakan. Apa yang kita rasa kurang, mari kita lakukan. Tanpa harus menunggu, kok majelisnya diam aja, kok pendetanya diam aja, kok diakennya begitu, kok aktivisnya begitu. Mari, jangan diam. Kan disitulah ketaatan kita. Menghasilkan jiwa-jiwa yang rindu mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Kita tunduk kepala. satu dalam doa, dalam 1-2 menit berdoa secara pribadi. Saya tidak tahu Roh Kudus berbicara apa, tapi prinsipnya satu. Kalau kita yakin penuh Roh Kudus tapi tidak taat pada firman Tuhan, ada yang salah dalam konsep kita. Penghematologinya mungkin tepat, tapi tidak hidupnya. Doktrin Roh Kudus mungkin hebat, tapi jika lo tidak taat, maka kita tidak nyambung. Kalau kita merasa tidak ada beban untuk melayani, mungkin karena tidak ada rasa hutang nyawa, rasa syukur bahwa kita ditebus Tuhan begitu indah. Bukan masalah uang, bukan masalah tidak ada pendidikan teologi, masalahnya adalah hati. Adakah tempat untuk Kristus? Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuka itu dan memperlihatkan kepada kita betapa hebatnya, betapa indahnya, betapa bersyukurnya kita disebut anak-anak Allah. Sehingga layak dan wajar mengasihi dan melayani Allah.